Sunjak jak takon nyang ati apuo ison lan riko sing bisa dadi siji lakune wayah uga kahanan hang dadi mergyane kabeh iki isun rumangsa kelangan welas riko wis lawas ilang anane riko menyang mergo salah isun hang sing tau nganggep riko ono setuhune sen sing bisa kadung urip tanpa riko sonyara sing bisa setuhune sen sing bisa kadung urip tanpa riko sonyara bisa iyang rasa sun cacak takon nyang ati apuo isun lan riko sing bisa dadi siji lakune wayah uga kahanan hang dadi mergyane kabeh iki isun rumangsa kelangan welas riko wis lawas ilang anane riko menyang mergo salah isun hang sing tau nganggep riko ono setuhune sen sing bisa kadung urip tanpa riko sonyara sing bisa setuhune sen sing bisa kadung urip tanpa riko sonyara bisa ilang rasa.